Kita masuk sekarang pada bab yang kedua dari bab sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf. Dengan tambahannya tiga huruf. Setelah yang pertama ikut wazan istaf'ala, sekarang bab yang kedua if'au'ala. If'au'ala, ini agak rumit dengan mengucapkannya. If'au'ala, karena ainnya dua, if'au'ala. Hanya ada satu bina keterangan yang masuk bab ini, hanya bina sahih saja. Hanya bina sahih. If au ala yaf au ilu if ai alan muf au ilun muf au alun if au illa taf au il muf au alun. Diulangi. If au ala yaf au ilu if ai alan muf au ilun muf au alun if au illa taf au il muf au alun. Baik, seluruhnya if au ala. If au ala yaf au ilu if ai alan muf au ilun muf au alun if au illa taf au il muf au alun. Ikhdaw doba yakhdaw dibu ikhdi doban mukhdaw dibun mukhdaw dobun ikhdaw dib la tahdaw dib mukhdaw dobun. Taib, ikhdaw doba. Ikhdaw doba yakhdaw dibu ikhdi doban mukhdaw dibun mukhdaw dobun ikhdaw dib la tahdaw dib mukhdaw dobun. Ikhlau laka yakhlau liku ikhli lakon mukhlau likun mukhlau lakun ikhlau lik la tahlau lik mukhlau lakun ikhlau lako. Ikhlau laka yakhlau liku ikhli lakon mukhlau likun mukhlau lakun ikhlau lik la tahlau lik mukhlau lakun. Ikhlau raka canggang, ya, ikhdaw doba jadi bengkak, kemudian ikhlau laka itu mudah-mudahan, dan ikhdaw doro jadi hijau, ikhlau raka berlinang air mata, ikhsau sabah jadi banyak rumput. Hanya ini dari bab yang kedua, dari bab sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf. Tambahannya mana? Alif, kemudian wau. Kemudian ain, wau, jadi alif, wau dan ain itu. Is, kemudian bab ketiga dari sulasi mazid tambahan tiga huruf. Al-babu salis babu if awala, wau-nya dengan mentasdid, jadi tambahannya alif, kemudian wau double dua-duanya itu tambahan. If awala. If awala yaf awilu if awalan muf awilun muf awalun if awil la taf awil muf awalun. Baik, if awala. If awala yaf awilu if awalan muf awilun muf awalun if awil la taf awil muf awalun. I'lau wa ta ya lawitu i'lewatan mu'lawitun mu'lawatun i'lawit la ta'lawit mu'lawatun. Baik, i'lawata. I'lawata ya lawitu i'lewatan mu'lawitun mu'lawatun i'lawit la ta'lawit mu'lawatun. Bergantung di pundak. Iqlawata, iqlawaza lalu dengan cepat. Kemudian bab yang keempat, bab terakhir dari fi'il sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf, yaitu babu if'ala dengan tambahan alif dan lam. Kalau pada bab sebelumnya adalah if'ala ihmarwa, tapi ini tambahannya pakai alif lagi, jadi tiga. Yang pertama tambahannya alif, kemudian alif lagi setelah ain, kemudian lam. Jadi ada tiga tambahan. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun. Isim fa'il dan isim maf'ul sama bentuknya, tapi kalau dilihat secara proses pembentukannya berbeda. If'ala, ini fi'il amr bukan fi'il madi. Ya, diperhatikan karena fi'il madi dan amr sama. Sama tulisannya. If'ala, la taf'ala, muf'alun. If'ala, yaf'alu, if'ilalan, muf'alun, muf'alun. If'ala, la taf'ala, muf'alun. Tep. If'ala. If'ala, yaf'alu. Kemudian contohnya di sini ihmaru yahmaru ihmiraran muhmarun muhmarun ihmaru la tahmaru muhmarun. Baik, ihmaru ihmaru yahmaru ihmiraran fungsi bab ini untuk mubalaghah lagi dari bab if'ala. Kalau if'ala ihmaro to tanpa alifnya itu mubalaghah. Di sini ditambah lagi mubalaghahnya, jadi tambah lebih. Seperti ihmaro maka maknanya adalah tambah lebih merah. Ifaro tambah lebih kuning. Ismaro tambah coklat. Ihdoro tambah lebih hijau, jadi tambah lebih. Isroko, izharo. Ismada tambah marah dia, ihmaro tambah lebih merah, is'ala tambah kusut. Kalau is'ala saja kusut, tapi kalau is'ala bertambah kusut. Yang masuk bab ini biasanya berhubungan dengan warna atau cacat, sama seperti if'ala. Kemudian yang masuk bab ini hanya dinas sohi dan ajwaf. Dicontohkan di sini hanya sohi-sohi saja. Yang ajwafnya bisa dilihat lagi pada bab if'ala, halaman 70. Di sana ada ajwaf. Tinggal ditambahkan alif seperti iwaza, iswada, iwaro, halaman 70 di sana ada contoh-contoh ajwaf, tinggal dimasukkan di sini. Iswada, yaswadu, iswida dan muswadun, muswadun, iswada la taswada, muswadun, tek iswada. Iswada yaswadu. Kemudian kita masuk bab baru Al-Qismus Salis. Al-Qismus Salis, kisem yang ketiga, tasriful fi'li arba'i al-mujarrad. Qismul awal, sulasi mujarrad, sulasi saja, tiga, tiga huruf asli. Qismul tsani, sulasi mujarrad, sulasi mazid dengan tambahannya, baik tambahan satu huruf, dua huruf maupun tiga huruf. Yang ketiga sekarang, ruba'i. Ini ruba'i ini maksudnya tasrifan fi'il rubai yang empat huruf al-mujarrad. Empat-empatnya asli semua, tidak tambahan. Jadi qismus salis di sini kita akan pelajari tasriful fi'li arubai al-mujarrad. Tasrifnya fi'il rubai yang mujarrad. Jadi empat huruf ini murni semua asli, tidak bukan tambahan. Wa fihi babun wahid. Dalam hal ini cuma ada satu bab. Hanya ada satu bab. Jadi hanya ada satu bab dan mudah, yaitu fa'lala. Fa'lala, babu fa'lala atau fa'lalatan. Kalau fa'lalatan diambil dari masdarnya. Semuanya asli, fa'nya asli, ainnya asli, lamnya itu asli, dan lam yang terakhir pun asli, bukan tambahan. fa lala yu fa lilu fa lala tan si lalan nu fa lilun nu fa lalun fa lil la tu fa lil nu fa lalun fa lala yu fa lilu fa lala tan si lalan nu fa lilun nu fa lalun fa lil la tu fa lil nu fa lalun te fa lala fa lala yu fa lilu fa dah raja yudah riju dah raja tan dih rajan mudah rijun mudah rajun dah rij la tu dah rij mudah rajun dah raja zal zala yu zal zilu zal zala tan zil zalan muzal zilun muzal zalun zal zil la tu zal zil muzal zalun zal zala zal zala yu zal zilu zal zala tan zil zalan muzal zilun muzal zalun zal zil la tu zal zil muzal zalun zal zala apa? Gempa. Iza zil goncang, iza zil zilatil ardu, zil zalaha, itu masdar. Zil zalan, iza zil zilatil ardu, zil zila itu pakai majhul. Iza zil zilatil ardu, zil zalaha, wa akhrajatil ardu akhtalaha. Yang masuk buat ini hanya bina sahih dan mudu'af, dan tafsiran keduanya itu sama. Kita lanjutkan sekarang halaman 76 Al-Qismu Rabi, kisem yang keempat, Tasriful Fi'li Ruba'i Al-Mazid Fihi Wafihi salah satu abwab. Tasrifan Fi'il Ruba'i Mazid, Fi'il Ruba'i asalnya dia empat huruf, kemudian kemasukan tambahan huruf tambahan. Dalam hal ini ada tiga bab, wafihi salah satu abwab. Dalam hal ini ada tiga bab. Al-babul awal, bab yang pertama, tafa'lala, babnya tafa'lala. Aslinya empat huruf, yaitu fa'lala. Kemudian ditambahkan dengan ta sebagai huruf tambahan menjadi tafa'lala. Dalam tafa'lala ini tidak masdarnya hanya satu, tidak dua, beda dengan fa'lala. Fa'lala itu masdarnya ada dua, tapi kalau tafa'lala masdarnya hanya satu. Tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulan, mutafa'lilun, mutafa'lalun, tafa'lal, la tatafa'lal, mutafa'lalun. Masdarnya dengan mendoma lam, huruf satu huruf sebelum terakhir di doma, seperti juga tafak ala jadi tafak ulan misalnya. Begitu juga dengan ini tafak lala. Tafak lala ya tafak lalu, tafak lulan, mutafak lilun, mutafak lalun, tafak lal la tatafak lal, mutafak lalun. Baik, tafak lala. Bapak lala, bapak lalu, bapak lunan, bapak lirun, bapak lalun, bapak lala, bapak lalu, bapak lalun. Contohnya di sini yang masuk bab ini hanya binasohi dan mudu'af. Contoh dari mudu'af, tazal zala ya tazal zalu, tazal zulan, mutazal zilun, mutazal zalun. Tazal zal, la ta tazal zal, mu tazal zalun, taik tazal zala. Tazal zala, ya tazal zalu, tazal zalun, mu tazal zilun, mu tazal zalun, tazal zal, la ta tazal zal, mu tazal zalun. Kita ulang lagi. Tafak lala ya tafak lalu, tafak lulan, mu tafak lilun, mu tafak lalun. Tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun. tazalzala ya tazalzalu tazalzulan mutazalzilun mutazalzalun tazalzala tatazalzal mutazalzalun taib tazalzala tazalzala ya tazalzalu tazalzulan mutazalzilun mutazalzalun contoh-contohnya tasar ana berbuat semena-mena, tasar zala itu gempa, kemudian tabar koa pakai tudung muka, tarok roko mengalir, tatok mana rendah, takak kaa berkumpul, tadah roja berguling, tazah roha terjauh, tazah zaha terjauh. Kemudian kita lanjutkan bab kedua, bab if'an lala. Bab ini dengan tambahannya berapa? Dua huruf, alif dan nun. Asalnya fa' lala, kemudian kemasukan alif dan nun, jadi if'an lala. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan, muf'an lilun muf'an lalun, if'an lil la taf'an lil muf'an lalun bulan. If an lala yaf an lilu if in lalan muf an lilun muf an lalun if an lila taf an lil muf an lalun if an lala if an lala yaf an lilu if in lalan muf an lilun muf an lalun if an lila taf an lil muf an lalun if an lala yaf an lilu if in lalan muf an lilun muf an lalun if an lila taf an lil muf an lalun if an lala if an lala yaf an lilu if in lalan muf an lilun muf an lalun if an lila taf an lil muf an lalun. Contohnya kita masuk ifran koa menjauh dan ihran jama berkumpul. Ifran koa yafran kiu ifrin koan mufran kion mufran koon ifran ki la tafran ki mufran koon ifran koa. Ifran koa yafran kiu ifrin koan mufran kion mufran koon. Eh ranjama ya ranjimu eh rinjaman muh ranjimun muh ranjamun eh ranjim la tah ranjim muh ranjamun eh ranjama eh ranjama ya ranjimu eh rinjaman muh ranjimun muh ranjamun. Bab terakhir dari bab rubai mazid dengan tambahan dua huruf, al-babus salis if alala, dan ini merupakan bab terakhir dari tasrifan istilahi. Sebelum kita menganjak pada tasrifan lugawi, ini merupakan bab terakhir dari tasrifan bab tasrif istilahi, sehingga lengkap ada 22 bab. Kita tasrif sekarang if alala, contohnya di sini tasrifannya if alala yaf alilu if illalan muf alilun muf alalun if alilala taf alilla muf alalun bulan if alala yaf alilu if illalan muf alilun muf alalun if alillala taf alilla muf alallun taib if alalla if alil if alalla if alalla yaf alillu if illalan muf alillun muf alallun if alillala taf alilla muf alallun if alalla yaf alillu if illalan muf alillun muf alallun if alillala taf alilla muf alallun. Contohnya, contoh di sini iksa'aro berdiri bulu roma. Berdiri bulu roma. Kemudian itma'anna tentram, tenang, damai. Ala bizikrillahi tatma'innu, kan? Itma'anna yatma'innu idan tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati ini akan tentram. Kemudian itrohoma gelap gulita, itrohoma gelap gulita. Kita ambil satu contoh itma'anna di sini. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan mutma'innun mutma'annun itma'inna la tatma'inna mutma'annun. Baik, diulang lagi. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan mutma'innun mutma'annun itma'inna la tatma'inna mutma'annun. Baik, itma'anna. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan mutma'annun. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan mutma'innun mutma'annun itma'inna la tatma'inna mutma'annun. Selesai sudah tasrifan istilahi. Secara keseluruhan bahwa tasrifan istilahi telah kita selesaikan bab per bab. Sekarang kita sedikit mengulang bahwasanya dalam tasrifan istilahi ada seluruhnya 22 bab. Bab-bab yang dianggap di kalangan ahli sorot, orang-orang yang ahli mahir dalam sorot, ada 22 bab. Bagian pertama dia itu adalah sulasi mujarad. Kita telah lewati sulasi mujarad itu ada 6 bab, baik itu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu dan fa'ula yaf'ulu. Semuanya ini adalah 6 bab sulasi mujarad. Aslinya 3 huruf semua. Dan kaidah terpenting dalam memahami sulasi mujarad adalah banyak menghafal. Kisem atau bagian kedua yaitu sulasi nazib. Asalnya 3 huruf, kemudian dapat tambahan huruf tambahan. Huruf tambahannya baik 1, 2, maupun 3. Kalau tambahannya hanya 1 huruf, ada 3 bab. Bab fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, dan bab af'ala yuf'ilu. Sedangkan jika tambahannya itu 2 huruf, ada 5 bab. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ala ya tafa'alu, ista'ala yafta'ilu, insa'ala yansa'ilu, dan is'ala yas'alu. Sedangkan yang mendapat tambahan 3 huruf, asalnya 3 huruf, aslinya 3 huruf, kemudian dapat huruf tambahan 3 huruf, ada 4 bab. Is'ala yas'alu, is'au'ala yas'au'ilu, is'awala yas'awalu, dan is'ala yas'alu. Kemudian bagian ketiga yaitu ruba'i mujarrad. Ruba'i aslinya 4 huruf semua, bukan huruf tambahan, ini asli. Dalam hal ini, yaitu ruba'i mujarrad, hanya ada 1 bab. Babnya fa'lala yufa'lilu, dahraja yudahriju, zalzala yuzalzilu. Ruba'i mujarrad yang mendapat tambahan, aslinya 4 huruf, kemudian dapat tambahan, ada 3 bab. Babnya tafa'lala yatafa'lalu, babnya is'anlala yas'anlilu, dan babnya is'alala yas'alilu. Ya, tazawzala wa tazawzalu, misalkan itu bab tafa'lala. Is'anlala ihranjuma, kemudian is'alala itma'anna yang baru saja kita selesaikan. Ini karena sempurna 22 bab dari pembahasan tasrif al-istilahi sebagaimana yang dibuat dan ditentukan oleh para ulama ahli sorof. Kita lanjutkan sekarang pada tasrifan lugawi. At-tasrifu al-lugawi, tasrif lugawi. Al-fasl awal, fasal yang pertama. At-tasrifu al-lugawi lil fi'lil madi al-mabni lil ma'lum. Tasrif lugawi untuk fi'il madi yang mabni ma'lum. Kita sudah mengenal bahwa fi'il jika ditinjau dari pelakunya ada yang maklum dan ada yang majhul. Maka pembahasan kita adalah tasrif fi'il madi yang maklum ya, dan mabni. Fi'il madi, karena fi'il madi itu mabni semuanya, dan maklum dalam artian ada fa'ilah. Sebelum kita melangkah dalam kotak-kotak ini, di sana ada tulisan ismun zahir, isim zahirnya. Maksud dari ini adalah pengertian tentang ad-domir. Domir dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan adalah kata ganti. Jangan dalam bahasa Arab itu ad-domir. Domir-domir dalam bahasa Arab kata ganti ada 14 domir. Yang pertama adalah huwa, yang kedua huma, kemudian hum. Ketiga domir ini yaitu huwa, huma, hum merupakan domir yang menunjukkan kata ganti orang yang ketiga, dia, goib, goibani dan goibu. Maksudnya huwa, huma, hum merupakan kata ganti untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga. Kalau kata ganti orang pertama itu saya, kata ganti orang kedua itu kamu, kata ganti orang ketiga itu dia. Dan huwa humahum ini kata ganti orang ketiga, dia, tapi untuk laki-laki. Untuk laki-laki, maka disana ditulis goibun, orang yang goib, jadi yang tidak ada di hadapan untuk laki-laki. Goibani, dua orang laki-laki yang goib. Goibuna, mereka laki-laki yang goib. Sehingga karena huwa humahum ini dinamakan domir goib, kata ganti orang ketiga yaitu dia, dan untuk laki-laki, maka dalam menerjemahkan huwa humahum kita katakan huwa, dia, satu orang laki-laki. Huma, dia, dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Ya, demikian dalam menerjemahkannya. Huwa, dia, satu orang laki-laki. Huma, dia, dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Setelah kita mengenal domir goib atau domir yang menunjukkan kata ganti orang ketiga dari laki-laki, maka di sana ada kata ganti orang ketiga tapi untuk perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada bedanya, misalkan dia, dia saja yang kita tujukan padahal perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau yang ditujukan dianya itu laki-laki pakai huwa, kalau ditujukan mereka laki-laki pakai hum. Tapi kalau perempuan tidak bisa memakai huwa, tidak bisa memakai hum. Tapi yang dipakai adalah hiya, huma, hunna. Jadi sehingga hiya dikatakan goibatun, domir kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Goibatan, dia, dua orang perempuan. Goibatun, mereka perempuan, hunna. Jadi sekali lagi hiya, huma, hunna. Untuk musannanya, musanna menunjukkan dua, antara domir goib laki-laki dengan domir goib wanita sama, huma. Yang beda ketika keadaannya mufrad, satu orang, dia seorang perempuan pakai hiya, kalau dia seorang laki-laki pakai huwa. Mereka laki-laki pakai hum, mereka perempuan pakai hunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Kemudian sebelum melangkah, perlu diketahui bahwa at-tasriful lugawi, tasrif lugawi, maksudnya ini adalah tasrifan dengan turun ke bawah. Ya, jadi vertikal sifatnya, dari atas ke bawah, jadi turun ke bawah. Kalau istilah itu horizontal, memanjang ke samping, tapi kalau lugawi dia memanjang ke bawah, vertikal, terus tegak. Huwa huma hum, dalam nasrif itu pun kita baca sesuai dengan nada, atau tidak dikatakan nada, atau sesuai dengan apa yang kita bisa. Misalkan untuk lebih mengingat hafalan, huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, kemudian domir untuk menunjukkan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua memakai, kalau bahasa Indonesia, kamu. Dalam bahasa Arab, namanya kata ganti orang kedua itu adalah mukhatabun. Mukhatabun itu yang diajak bicara. Jadi yang ada di hadapan kamu dan kamu ajak bicara itu namanya mukhatabun. Domirnya apa? Domirnya itu anta. Jadi anta menunjukkan kamu satu orang laki-laki. Kalau orang Betawi bisa ente. Nah, itu asalnya anta, bahasa Arabnya anta, kalau dikatakan ente ya salah ya, karena anta bahasa Arab, sehingga dikatakan bahwa anta adalah kamu satu orang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki, jadi kalian, sifatnya kalian, jangan mereka. Kalau mereka itu berarti goib, hum. Tapi kalau kalian laki-laki pakai antum. Mukhatabun, mukhatabani, mukhatabuna. Bagaimana sekarang yang diajak bicara wanita? Kalau yang diajak bicara wanita, maka mukhatabatun, itu namanya domir mukhatabah. Artinya domir kata ganti orang kedua. Aku, ya, kamu. Kata ganti orang kedua, kamu perempuan, maka domirnya adalah anti. Anti, kamu seorang perempuan. Kalau anta, kamu seorang laki-laki. Kalau anti, kamu seorang perempuan, wanita. Antuma, kamu dua orang wanita atau perempuan. Antunna, kalian perempuan. Yang terakhir adalah domir menunjukkan kata ganti orang pertama, saya. Kalau menunjukkan kata ganti orang pertama dalam bahasa Arab itu namanya domir mutakallim, orang yang berbicara. Mutakallim diambil dari takallama, yatakallamu, takalluman, mutakallimun, orang yang berbicara. Baik digunakan untuk laki-laki maupun perempuan, sehingga ana, ana itu saya. Sering dikenal dengan ane, itu salah, tapi yang benar karena itu bahasa Arab maka ana, saya. Ana itu adalah saya, baik digunakan laki-laki atau perempuan, bisa. Seorang wanita ingin mengatakan saya, ya pakai ana. Seorang laki-laki ingin mengatakan saya, maka pakai ana. Yang kedua, domir yang menunjukkan kata ganti orang pertama, nahnu, kami. Kami, baik buat laki-laki, mutakallimun, walaupun buat perempuan. Jadi baik buat laki-laki ataupun perempuan. Dan nahnu ini menunjukkan beberapa orang, kami, ada dua orang atau lebih, ya kami mengatakan. Sehingga kalau kita hitung domir-domir ini, huwahumahum itu 3, huwahumahumnya 3, 6, anta antuma antum 3, 9, anti antuma antumna 12, kemudian ana nahnu 14, ya, semuanya ada 14 domir yang menunjukkan kata ganti dalam bahasa Arab, ada 14 domir. Maka untuk lebih mengingatkan domir-domir ini, kita bisa membuat satu nazom. Misalkan huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi bisa kita ulang lagi, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan menjadi perhatian bahwa domir-domir ini harus kita hafal selalu, karena ini adalah pokok dasarnya. Kalau kita sudah tidak bisa dasar ini, yaitu penggunaan huma itu untuk apa, hum itu untuk siapa, antum itu untuk siapa, kemudian antunna itu untuk siapa, maka nanti kita akan kesulitan pada tasdifan ketika memasukkan fi'il. Ini dasarnya. Jadi sehingga kita ditanya, misalkan mereka laki-laki, maka kita jawab hum. Kalian perempuan, antunna, kami, nahnu, mereka dua orang laki-laki. Huma atau ya huma, kalian dua orang laki-laki, antuma, kamu seorang laki-laki, anta, kamu seorang perempuan, anti, mereka perempuan, hunna, saya, ana, dia seorang laki-laki, huwa, dia seorang wanita, hiya. Demikian cara mengulang-ulangnya. Jadi dalam penggunaannya ini kita harus benar-benar memahami dan menghafalnya. Oleh karena itu kita sering ulang-ulang domir ini, kita sering dalam menafsirnya, menafsir sendiri tidak apa-apa, kita tafsir, baik kita ulang lagi penggunaan atau pentafsiran, cara mentafsir domir ini. huwa huma hum huwa huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa huma hum huwa huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Setelah kita ketahui dan kita hafal tentang penggunaan domir-domir ini, jadi jangan lupa kalau huwa itu dia seorang laki-laki, kalau huma dia dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki, hiya dia seorang perempuan, huma dia dua orang perempuan, hunna mereka perempuan, anta kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu seorang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antunna kalian perempuan, ana saya, nahnu kami. Setelah itu maka kita masuk akan ke fiilnya. Ketika kita telah mengenal domir-domir ini dengan penggunaannya, maka kita masuk pada fiilnya, fa'ala. Karena segala bahasa Arab itu timbangan dasarnya adalah fa'ala. Mengenai alasan fa'ala sudah kita singgung pada kaset yang pertama kali. Fa'ala itu menunjukkan kata kerja. Maka dalam menerjemahkannya adalah fa'ala, dia seorang laki-laki telah berbuat. Karena yang kita pelajari adalah fi'il madhi, maka menunjukkan waktu yang telah, waktu yang lampau. Fa'ala, dia seorang laki-laki telah berbuat. Fa'ala dengan tambahan alif, dia dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'alu dengan tambahan waw dan alif, mereka laki-laki telah berbuat. Nah, karena itu patokannya itu adalah domir yang awal, huwa humahum. Kalau huwa humahum ini kita tidak bisa menguasainya, maka akan sulit nanti ke dalam fiilnya. Dan ada yang lupa tadi, dibuka halaman setelahnya itu halaman 78. Jadi tasrif logawi itu terletak persis setelah tasrif istilah 78. Kemudian fa'alat, fa'alat dengan tambahan tak yang terbuka dengan tak disukun, itu menunjukkan dia seorang wanita telah berbuat, karena fa'ala itu berbuat. Kemudian fa'alata, dia dua orang wanita telah berbuat, fa'alna mereka perempuan telah berbuat, karena fa'alna itu hunna, ya. Fa'alta, kalau fa'alta ingat saja, kalau akhirnya ta berarti kamu, kamu seorang laki-laki telah berbuat. Fa'altuma, kamu dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'altum, kalian laki-laki telah berbuat. Kemudian fa'alti, fa'alti kamu seorang wanita, seorang perempuan telah berbuat. Fa'altuma, kamu dua orang wanita telah berbuat. Kalian wanita telah berbuat. Kemudian fa'altu, fa'altu aku telah berbuat, fa'alna kami telah berbuat, telah mengerjakannya. Jadi fa'altu aku telah mengerjakannya, fa'alna kami telah mengerjakannya. Untuk lebih enak dan lebih menguatkan tasrifan kita, maka cara mentasrifnya adalah fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Diulang lagi, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kalau kita khawatir bahwa kita tidak bisa menguasai apa makna fa'alu, apa makna fa'altum, maka bisa diikutkan dengan dhamirnya. Misalkan kita tasrifnya huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alatahunna fa'alna anta fa'alta antuma fa'altuma antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antunna fa'altunna ana fa'altu nahnu fa'alna. Nah itu jadi untuk lebih menguatkan. Jadi kalau nahnu fa'alna berarti terjemahannya kami telah mengerjakannya, kami telah berbuat. Dari sini nanti kita bisa ikutkan fi'il-fi'il yang lainnya kalau kita sudah menguasai fa'ala-fa'ala ini. Silakan saja kita katakan nasoro nasoro nasoru nasorat nasorota nasorna. Fi'il dari nasoro kita bisa ikutkan nasoro nasoro nasoru nasorat nasorota nasorna nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna. Apa makna nasoro? Nasoro adalah menolong. Nasoro menolong. Jadi kalau kita terjemahkan nasoro, dia seorang laki-laki telah menolong. Nasoro, dia dua orang laki-laki telah menolong. Nasoru, mereka laki-laki telah menolong. Nasorot, dia seorang wanita telah menolong. Nasorota, dia dua orang wanita telah menolong. Nasorna, mereka wanita telah menolong. Nasorta, kamu seorang laki-laki telah menolong. Nasortuma, kamu dua orang laki-laki telah menolong. Nasortum, kalian laki-laki telah menolong. Nasorti, kamu seorang wanita telah menolong. Nasortuma, kamu dua orang wanita telah menolong. Nasortunna, kalian laki-laki, kalian wanita maksudnya. Nasortunna, kalian wanita telah menolong. Nasortu, aku telah menolong. Nasorna, kami telah menolong. Jadi kalau kita ingin katakan aku telah menolong, nasortu, aku telah menolongnya, nasortuhu. Ini banyak sekali digunakan dalam kitab nanti, misalkan kata tu, aku telah menulis kata dena, kami telah menulis kata bu, mereka menulis. Jadi tidak hanya nasoro saja, semua dina atau wazan yang ikut fa'ala nanti bisa persis seperti ini tafsirannya. Baik itu kata ba, darosa, makanya kita dikenalkan terlebih dahulu dalam kitab ini, yaitu tafsiran istilahi. Nah, untuk lebih memudahkan dalam melangkah pada tafsir lugawi, karena sedikitnya kita sudah sedikit tahu tentang mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab seperti darosa atau kataba. Kataba kalau kita tafsir kataba kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum kata beti, kata betuma, kata betunna, kata betu, kata betna. Aku telah menulis kata betu. Kata tu risalatan, saya telah menulis surat. Kata bena, saya, kami telah menulis. Jadi semuanya bisa diikutkan di sini. Oleh karena itu, kalau kita tidak menguasai domir-domir 14, akan kesulitan dalam menerjemahkannya dan dalam mengikutkan fiil-fiil yang ada. Nah, kalau itu patokan wazan dasar di sini, fa'ala-fa'ala di sini harus dihafal dengan sekuat mungkin. Nah, harus dihafal dengan sekuat mungkin. Kalau fa'alu itu domirahum, berarti mereka laki-laki. Kalau fa'alna berarti itu untuk perempuan, mereka perempuan. Kalau fa'altu berarti saya. Nah, ana domirnya. Kalau fa'alta berarti anta, kamu seorang laki-laki. Kedua, mengerjakan nanti tergantung fiilnya. Kalau fa'ala berarti mengerjakan, kalau nasoro menolong, kalau kata menulis dan sebagainya. Kita ulang lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Diulang lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altum. Kita masukkan sekarang nasoro. Nasoro, nasoro, nasoro, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Caranya adalah dengan meletakkan mana yang fa' fi'il, mana yang ain fi'il, dan mana yang lam fi'il. Seperti nasoro, yang menjadi fa' fi'il adalah nun, yang menjadi ain fi'il sot, yang menjadi lam fi'il ro. Begitu seterusnya, seperti kata da, yang menjadi fa' fi'il kaf, yang menjadi ain fi'il ta, yang menjadi lam fi'ilnya ba. Maka setelah itu kita samakan tafsirannya seperti fa'ala.